tersenyum karena cinta. Cintaku yang sedang cerah bersemi. Pagiku menari karena dia. Dia yang menari-nari di hati. Hatiku tersenyum karena cinta. Cintaku yang baru singgah di hati. Hatiku menari karena dia. Dia yang buat hatiku bernyanyi.